الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita tentang al-qadha, kehakiman dan kesaksian atau persaksian. Yang ketiga, adillatu masyru'iyatihi, sudah kita lewati di pertemuan pekan lalu tentang pengertian qadha secara bahasa dan istilah. Kemudian hukum serta hikmah di balik ditegakkannya pengadilan. Kalau di negeri kita ini pengadilan, kalau di mahkamah atau di tempat yang lain, bahkan negeri kita sendiri pun dikatakan terkena mahkamah, mahkamah pengadilan. Hikmahnya adalah untuk mengembalikan mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya dan untuk meminimalisir yang namanya kezaliman. Karena ketika ditegakkan pengadilan ini, orang akan takut. Barakallahu fikum, takut melakukan pelanggaran, mengambil hak orang lain, dan melanggar hak orang lain. Sekarang tentang dalil tentang disyariatkannya al-aslu fihil kitab was sunnah wal ijma', asal ditetapkannya mahkamah ini ya sesuai dengan apa yang dari Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Dalil tentang disyariatkannya mahkamah ini dari Al-Quran, firman Allah, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan bil ard fahkum bainan nasi bil haq. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan bil ard, sesungguhnya kami menjadikan engkau penguasa di atas muka bumi ini, yang mewarisi dari generasi-generasi terdahulu. Kita bukan orang pertama yang mengisi dunia ini, memenuhi dunia ini. Sudah ada umat-umat terdahulu, generasi-generasi yang mendahului kita yang pernah menghuni bumi ini. Maka orang yang setelahnya, generasi berikutnya, itu dikatakan khalifah. Barakallahu fikum. Dia yang menggantikan. Barakallahu fikum. Inna ja'alnaka khalifah, karena setelah penguasa yang dulu pergi pada mati, muncul lagi penguasa berikutnya yang menguasai bumi ini. Barakallahu fikum. Hakalah setiap generasi itu adalah penguasa, dikatakan khalifah secara bahasa. Khalifah tampil engkau yang menggantikan umat sebelum engkau di atas muka bumi ini. Bapak kita, kakek kita, moyang kita dulunya ada, sekarang di mana? Sudah tidak ada lagi, tinggal sekarang kita. 100 tahun yang akan datang, barakallahu fikum, yang ada di atas muka bumi ini, barakallahu fikum, sudah tidak ada lagi, berganti dengan generasi baru. Agar baik, karena jarang sekali di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki umur lebih dari 70 tahun. Jarang, cuma berapa persen. Hakada fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa, maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan hak. Engkau menegakkan pengadilan. Karena kalau tidak ada penguasa, tidak ada yang mengadili, tidak ada yang menghukumi, akan terjadi fawda, kekacauan. Orang berlaku semena-mena karena tidak takut. Tidak takut. Ada penguasa saja, ada barakallahu fikum, yang mengatur kehidupan kita ini dari kalangan manusia sendiri, yakni penguasa, pemerintah kita sekarang ini dengan seluruh perangkatnya. Barakallahu fikum, dengan seluruh perangkatnya. Ini akan mengatur kehidupan kita, barakallahu fikum. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti atas kewenangan yang Allah berikan kepada mereka, kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Kata Rasulullah, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah pemimpin, penanggung jawab, pengembala, dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan luas wilayah dan kekuasaannya. Semakin luas wilayah dan kekuasaannya, semakin besar tanggung jawabnya. Tentu tidaklah seorang pala lebih luas kekuasaannya daripada lurah. Tidaklah lurah lebih luas kekuasaannya daripada camat, demikian seterusnya. Bupati, gubernur, presiden. Mereka yang diberi tugas oleh Allah SWT untuk menegakkan hukum, mengadili orang-orang agar supaya tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi penganiayaan. Kalau tidak ditegakkan ini, akan terjadi sekali lagi pawda, kekacauan, orang berlaku semena-mena. Ditegakkan saja masih ada terkadang kezaliman, masih saja terkadang ada penganiayaan, pelampauan batas, pengambilan hak, perampasan hak. Barakallahu fikum. Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakimu fajit adha thumma asaba falahu ajran. Idza hakama al-hakim, kalau hakim itu sudah memutuskan keputusannya antara dua orang yang bertikai berperkara, fajtahada, kemudian dia sudah bersungguh-sungguh mempelajari, mencari tahu keadaannya, siapa sesungguhnya yang muhik, siapa yang mubtil, siapa yang salah, siapa yang benar. Karena sekali lagi, ketika orang itu berseteru, bersengketa, barakallahu fikum, mereka akan beradu argumen, mereka berusaha untuk mendatangkan bukti dan saksi agar supaya dimenangkan dalam pengadilan. Barakallahu fikum. Dan dia berusaha keras untuk meyakinkan hakim bahwa dialah yang benar, walaupun terkadang yang dia datangkan itu adalah kepalsuan, kebohongan. Yang namanya manusia, hakim manusia, dia memiliki keterbatasan. Jadi, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia sama seperti kalian. Boleh jadi ada dua orang datang kepadaku bertikai. Fayakunu ahaduhuma alhanu min ba'd. Boleh jadi salah seorang di antara keduanya itu lebih hebat dalam mengungkapkan argumennya, sehingga aku melihat bahwa dialah yang benar, padahal tidaklah demikian. Boleh jadi yang satu itu yang benar, cuma dia tidak bisa berargumen, tidak bisa mendatangkan bukti, tapi pada hakikatnya dia sebagai pemilik hak. Akhirnya aku putuskan barang itu sebagai milik dia, atau dia sebagai orang yang benar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dari hak saudaranya, padahal bukan milik dia, bukan hak dia, maka sungguhnya aku hanya memberikan untuknya potongan dari potongan-potongan api neraka. Maka silahkan, dia mau membawanya atau dia meninggalkannya. Artinya, ketika keputusan hakim mengatakan barang itu milik si fulan, kalau memang bukan milik dia, tidak akan menjadi halal barang itu untuknya. Paham? Tetap haram hukumnya. Walaupun pengadilan mengatakan, oh ini barang ente, ente mendatangkan bukti ini. Barakallahu fikum. Tapi hakikatnya barang itu bukan lagi hak dia sesungguhnya. Wallahul musta'an. Maka kalau seorang hakim menetapkan hukum, menetapkan ketetapan. Fajtaha, dan dia betul-betul bersungguh-sungguh. Tsumma asaba falahu ajran, ternyata betul-betul dia menepati, barakallahu fikum, kebenaran. Jadi orang yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, tepat hukumnya, maka untuknya pahala dua kali lipat. Wa in ijtahada tsumma akhta falahu ajrun, kalau ternyata dia bersungguh-sungguh sudah, ternyata keliru dia, maka dia mendapatkan satu pahala. Adapun kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruannya mendapatkan ampunan dan pahalanya tetap dia dapat satu. Taib. Waqad tawalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mansib al-qadha wa nassaba al-qadha al-qudha. Dan beliau sendiri di awal-awal Islam ini beliau menjadi qadhi. Baik. Beliau sendiri yang mengadili semua perkara-perkara yang ada, yang muncul, yang didatangkan. Semua, karena dalam kehidupan kita ini banyak sekali perkara-perkara yang mungkin muncul. Orang bertikai, orang bermasalah. Maka tentunya ada yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan pertikaian itu, permasalahan itu. Karena terkadang juga sebenarnya bukan dia sengaja melakukan kesalahan, cuma dia merasa bahwa dia sebagai pemilik, dia sebagai pemilik hak. Nanti setelah diterangkan, dijelaskan sedemikian rupa, oh baru dia paham bahwa ternyata bukan milik dia. Paham? Dia sebenarnya bukan mau mengambil hak orang lain, tapi menurut dia itu adalah haknya dengan bukti-bukti yang ada. Agar baik, dengan bukti-bukti yang ada. Contohnya misalnya, contoh, baik, seorang ayah memiliki tanah yang luas, seorang memiliki tanah yang luas. Taruhlah A memiliki tanah yang luas. Di masa hidupnya dia termasuk orang yang baik. Dia membagi-bagi tanahnya itu, kau fulan ambil ini, kau bangun rumah ini, tanah itu ambil saja kau. Kau fulan ambil. Kemudian mereka sudah membuat sertifikat. Mereka sudah membuat sertifikat masing-masing. Barakallahu fikum. Dengan hibah dari pemilik awal. Jadi, sementara sertifikat induk masih ada pada dia. Barakallahu fikum. Atau waktu itu barakallahu fikum tidak ada sertifikat, dinyatakan hilang, enggak tahu siapa atau di mana. Baik. Sehingga berhak mereka untuk membuat sertifikat. Dengan keterangan dari lurah, mungkin dari apa, dari siapa, akhlas. Baik, akhirnya mereka membuat. Si fulan meninggal dunia, tinggal anak atau cucu. Dapat ulang itu sertifikat lama, induk. Barakallahu fikum. Sambil kata, oh, terompe papa, terompe opa ini masih, ini sertifikat perempuannya ini. Barakallahu fikum. Sementara saksi hidup masih ada, barakallahu fikum. Saksi hidup yang bisa menunjukkan bahwa si fulan itu memang diberi itu tanah itu, si fulan telah diberi tanah itu, hak sudah dibagi-bagi. Kalau diselurkan ke pengadilan, oh menang dia. Menang. Baik. Boleh jadi dia bersikuat dengan apa yang ada pada dia karena dia tidak tahu hakikat cerita sesungguhnya. Tapi setelah diberitahu, ini memang punya bapak dulu, punya kakek dulu. Cuma dia sudah bagi-bagi ke sipulan-sipulan, ponaannya sendiri, bukan orang lain, sepupunya sendiri, sipulan-sipulan, ha kata. Baik. Oh dulunya itu tanah itu sebenarnya sipulan yang beli, bukan dalam bentuk uang, tapi barter dengan apa, dengan apa, dengan ha kata, ada yang masih tahu cerita masing-masingnya. Barakallahu fikum. Boleh jadi orang ini bersikuku karena dia tidak tahu kondisi kisah sesungguhnya tanah-tanah itu. Barakallahu fikum. Belakangan baru dia tahu. Oh, akhirnya sudah kalau begitu bakar saja ini, kalau tidak sudah tidak guna lagi. Setiap orang sudah ada sertifikatnya, bakar saja sudah supaya tidak jadi sengketa berikut hari. Alhasil barakallahu fikum. Yang jelas hakim adalah manusia, boleh jadi benar, boleh jadi salah dalam penetapan hukumnya. Waqad tawalla Nabi sallallahu alaihi wasallam mansibal qadha wa nasabal qudata, dan beliau sendiri mengangkat para qadhi. Wa kadzalika fi'lu ashabihi min ba'dihi wassalaf wassalafus salih, demikian juga yang dilakukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan salafus salih. Barakallahu bikum. Wa amal ijma' faqad ijma' almuslimuna ala mashru'iyyati nasbil qudati wal hukm bainan nas, dan disepakati oleh para ulama kita tentang apa disyariatkannya membentuk mahkamah untuk mengadili semua permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah manusia. Tapi masalah sengketa tanah, sengketa barakallahu bikum la haula wa illa billah, darah, pembunuhan, pencurian, masalah zina, macam-macam. Semua permasalahan-permasalahan akan diangkat ke mahkamah dan hakimlah yang akan menetapkan hukumnya. Wallahu almusta'an. Jadi dalil tentang mahkamah ini, pengadilan ini dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin, dan ini suatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Memang fardu ain, fardu ain. Tapi kalau tidak ada yang menjalankannya, maka semuanya dosa. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.